al-ghuluhu salihin, berlebih-lebihan dalam sikapi orang-orang saleh. Penyembahan terhadap berhala-berhala orang saleh, kuburannya orang-orang saleh. Dan itulah kesyirikan pertama yang terjadi pada Bani Adam. Wadah, subuhat muncul. Wadah terus, wanabidina adzakumullah sepanjang sejarah umat manusia, iblis la'anahullah terus berupaya untuk menebarkan fitnah ini tadi. Di kalangan Bani Adam, fitnah bersyubuhat dan syahwat terus berlangsung, terus berlangsung. Nah, demikian pula pada umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummatul ijabah. Yang kita bicarakan sekarang ummatul ijabah, kita persempit. Nah, harus tanya lagi, jangan salah paham nanti. Antum, apa itu ummatul ijabah itu? Umat yang terima doanya. Jadi ada berdoa Allah itu makbul begitu ya. Masya Allah. Gitu ya? Kok gak doa kemarin? Ya Allah, jangan ada tsunami di Aceh. Hah? Apa itu umat itu siapa? Aduh, aku bikin bahasa. Seperti ini aku hatinya alhamdulillah. Ada umat itu siapa? Ada umat itu dakwah. Apa itu umat itu siapa? Dan apa itu umat itu dakwah? Tetangga yang sebelah kiri aja. Aduh, terobos. Ayo. Umat Jawa. Yang belakang tiang. Atau apa yang disebutin? Ayo, ayo. Ayo. Allah, Allah, Allah. Tanya lagi. Iya. Cantik. Oh, yang kuat tuh temen itu. Ayo nyender itu. Apa gue coklat? Ya itu, enam. Hah? Allah nista'an. Umat itu jabah, Allahu a'lam. Hahaha. Ya, apa kira? Ini istilah-istilah yang wow, saya harus dipahami oleh antum semua. Itu yang nunduk siapa itu ya, ujung. Betul. Wallahu a'lam juga. Allah nista'an, Allah nista'an. Siapa lagi yang nunduk? Itu yang pakai hitam itu. Nah. Wallahu a'lam juga. Siapa yang tahu? Aman ya kuluana. Siapa yang tahu? Ada apa? Tanya kalau mau tulis siapa, nggak perlu siapa lagi. Hah? Tanya kalau apa namanya para ulamanya, para pelabuh ilmunya mau tulis siapa? Kalau orang awam yang nggak ngerti apa namanya dakwah, mau tulis dakwah begitu. Lho, kok jangan jawabannya? Tapi begitu kan sudah begini-begini. Jangan begini-begini, jangan muzak-zak. Yang begini lho. Jawabannya udah betul, cuman masih begini-begini. Ya apa yang tahu? Ya apa ini? Ada apa? Itu dia. Umat dari siapa itu? Sebenarnya sama yang kamu sebutkan tadi itu. Umat yang menerima dakwahnya Rasulullah SAW, yakni kaum muslimin secara umum. Umat dakwah, umat yang didakwai. Lalu dia disampaikan Islam kepada dia. Dalam ini yang ini menjadi umat kufar. 6. Ini dia. 6. Semoga boleh kepada bidina asyakumullah. Yang terjadi pada umat ini, secara prinsipnya umat ini ijabah. Yang terjadi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatul ijabah. Iblis pun la'anahullah berupaya untuk menggoda Bani Adam dengan beragam fitnah-fitnah yang ada. Wabil khusus setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah melancarkan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia. Dan Islam mengalami puncak-puncak zaman keemasannya, kejayaannya. Ketika iblis la'anahullah putus asa, tidak punya harapan lagi untuk bisa diibadahi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna asy-syaitana qad ya'isa ayyabudul musallun fi jaziratil arab walakin tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan berputus asa, tidak punya harapan lagi bakal dibadai oleh kaum muslimin di bangsa Arab. Tetapi dia akan berupaya menggoda mereka dalam tahrish, mengadu domba di kalangan mereka. Maka iblis la'anahullah di zaman-zaman awal Islam berupaya untuk mengadu domba kaum muslimin dengan fitnah dan syubhat dalam bentuk yang namanya kemunafikan, dalam bentuk yang namanya kebidahan-kebidahan, dalam bentuk yang namanya penyimpangan-penyimpangan berpikir, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan prinsip. Digoda dengan cara seperti ini. Dan tidak lupa pula digoda dengan yang namanya syahwat. Tidak hilang. Syahwat, syubhat akan terus ada. Tetapi yang paling kental, yang paling besar fitnahnya ketika itu di zaman-zaman awal Islam ialah fitnah syubhat dalam bentuk munculnya beragam kelompok-kelompok sembarangan, munculnya beragam aliran-aliran yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang terjadi pada mereka masing-masingnya penyimpangan dalam bentuk prinsip, penyimpangan dalam bentuk akidah, penyimpangan dalam bentuk usul dari usul Islam. Muncul yang namanya Khawarij, muncul yang namanya Syiah, muncul yang namanya Qadariyah, muncul yang namanya Murji'ah, muncul yang namanya Jahmiyah, muncul yang namanya Sufiyah, muncul yang namanya Syariyah, muncul yang namanya apa nama lagi Jabariyah, muncul yang namanya Mu'tazilah, muncul yang terus yang namanya fitnah dan syubhat dikejarkan sama siapa? Sehingga ramai ketika itu yang namanya syubhat, fitnah syubhat tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan untuk zaman sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, tambah ramai yang namanya fitnah dan syubhat, bahkan lebih ramai lagi yang namanya syahwat. Us, pokoknya pol-polnya di zaman sekarang ini. Yang namanya pemikiran-pemikiran jahmiyah, walaupun tidak ada organisasinya, yang namanya pemikiran tetap masih ada pada kaum muslimin sekarang ini. Pemikiran-pemikiran yang dulu, kelompok-kelompok yang dahulu, jahmiyahnya, murjiahnya, semua yang saya sebutkan tadi, masih ada. Ditambah lagi dengan kelompok-kelompok sempalan yang ada di zaman sekarang ini, yang ikut meramaikan bursa fitnah, iblis lah anak Allah. Hah? Nah, kita melihat fitnahnya ikhwanul muflisin. Hah? Ini fitnah yang azimah. Kamu harus berhati-hati dari mereka yang kena fitnah, subhanallah. Terlebih lagi mereka sudah mulai masuk dalam apa? Masuk dalam jajaran kepartaian. Hah? Dan masuk dalam parlemen. Dalam sepanjang sejarah yang namanya ikhwanul muflisin itu kalau masuk dalam sebuah pemerintahan carut-marut, yang terjadi ialah saudo, keramaian. Yang terjadi ialah pertumpahan darah. Ini pertumpahan darah. Tapi apa adalah hati-hati yo, hati-hati untuk yang satu ini. Ini bahaya laten untuk bangsa Indonesia. Harus hati-hati. Terlalu banyak sejarahnya untuk orang-orang ikhwanul muflisin partai bunglonia ini tadi. Nah, sejarah di Aljazair membuktikan bagaimana ulah mereka menghancurkan kaum muslimin sendiri di Aljazair, di Afghan, di Mesir, dan juga di tempat-tempat yang lainnya. Makanya hati-hati wahai bangsa Indonesia, ini bahaya laten. Nah, fitnah ikhwaniyah. Muncul pula yang namanya ikhwah. Fitnah tabligiyah. Yang sana kemarin bawa kompor, surat panci, surat sutil, Karena terlibat. Hah? Wah kata, fitnah sekian buahnya fitnah-fitnah baru muncul di zaman kita sekarang ini. Tambah meramaikan yang namanya fitnah iblis. Dalam bentuk syubhat, kita melaki dengan fitnah-fitnah yang terdahulu. Masih diadopsi orang-orang sekarang ini tadi. Ditambah lagi ikhwan fillah azakumullah di zaman sekarang ini yang namanya fitnah syahwat, wah membanjir, melaut, menjamur. Fitnah yang namanya wanita di mana-mana, kamu jangan keluar, lihat ke sebelah atas ketawamu, nunduk ke bawah tambah parah. Iya, pokoknya merem jalannya begini, nabrak saking luar biasanya fitnah yang namanya wanita, perempuan-perempuan yang telanjang, perempuan-perempuan yang tidak menggunakan hijab syar'i menjamur di kalangan masyarakat kita, bahkan menjadi apa namanya, tren. Semua produk-produk yang ada mesti baik kabar perempuan telanjang, kalau enggak laris. Fitnah yang namanya dunia, wah luar biasa. Orang-orang sibuk dengan dunianya sampai melupakan akhiratnya, sibuk dengan kerjanya, melupakan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian rupa keahlian dia dalam mengurusi perkara dunianya, luar biasa. Disuruh wudu enggak bisa. Disuruh salat enggak bisa. Puasanya, puasa Ramadannya Senin Kamis. Mending Senin Kamis puasa sunnah, masyaallah. Ramadannya Senin Kamis. Ramadannya Senin Kamis. Wakadah. Allahu musta'an. Wakadah fitnah-fitnah yang lainnya, fitnah minuman keras, fitnah pelacuran. Sekian banyak kemaksiatan ada pada masyarakat sekarang ini. Syahwat. Jangan lupa ya kana fitnah azab. Dan memang kana fitnah azabumullah. Bagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa memang yang namanya fitnah itu akan tersebar luas, sangat luas di akhir zaman nanti. Ini merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat, kiamat suhra dan juga kiamat kubra, dengan fitnah yang lebih besar, yang paling besar, yaitu fitnah Dajjal. Tak harus fitan muncul yang namanya fitnah semakin parah. Alhamdulillah, karena fitnah azzaikumullah, dikarenakan kita sekarang ini hidup di tengah-tengah fitnah. Tamam? Baik fitnah itu syubhat mengelilingi kita, ataupun syahwat mengitari kita, di mana-mana cuma fitnah. Datang ke sebuah masjid, ada fitnahnya. Kok bisa begitu? Masjid ada fitnahnya. Nah, buat. Maka tentunya ya Nabi Tina Azzaikumullah, sebagai orang muslim yang berupaya untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah yang seperti ini, dia harus berupaya mencari yang namanya makhraj, jalan keluar yang terbaik untuk bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak istrinya, masyarakatnya, bangsa dan negaranya dari fitnah-fitnah yang ada. Maka Nabi Tina Azzaikumullah, kitab yang ada di depan kita ini, Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, yang ditulis oleh Syekhuda Abu Naqab Muhammad bin Abdullah Al-Imam Al-Raymi Al-Yamani Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah, sedikit membahas tentang perkara-perkara fitnah, kaidah-kaidah yang harus dipegangi oleh kaum muslimin dalam menghadapi fitnah, baik syubhat maupun syahwat. Cara-cara tepat yang harus diambil oleh seorang muslim tatkala menghadapi yang namanya fitnah, upaya-upaya untuk mengentaskan yang namanya fitnah, mengkikis yang namanya fitnah. Wah, saudara, bukti yang kecil ini karena fitnah azzaikumullah. Saya baca sangat bagus sekali. Untuk kita baca seluruhnya atau sebagiannya, berpamitan kepada kaum muslimin pada umumnya dan ikhwanina al-sunnah salafiyin pada khususnya, supaya mereka betul-betul memiliki tameng yang kuat dalam menghadapi zaman-zaman yang penuh dengan fitnah ini, fitnah syubhat ataupun syahwat, sehingga mereka betul-betul bisa memiliki sikap yang tepat selamat dari yang namanya fitnah tadi. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, ditulis oleh Syekhuna Muhammad al-Imam hafizallahu taala warha, tatkala fitnah di Yaman sedang rame-ramenya, yaitu fitnah Abdul Hasan al-Ma'ridi al-Misri, Mustafa bin Sulaiman, Mustafa bin Ismail al-Sulaimani, namanya Mustafa bin Ismail al-Sulaimani al-Misri al-Asl al-Ma'ridi al-Maskan, asalnya dari Mesir. Mesir sekarang itu gak tahu kenapa ya, banyak orang-orang yang balik dari situ, dan dia sekarang di Ma'rib tempat tinggalnya. Ma'rib itu di Yaman. Ditulis oleh beliau hadirullah ta'ala, tatkala fitnahnya Abdul Hasan di Yaman, itulah marah-marahnya orang ini kepada bijina azakumullah, yang namanya Abdul Hasan al-Nusri al-Ma'ridin tadi. Dulunya itu yang tersebar luas di kalangan kita ialah seorang yang luar biasa keilmuannya, sangat dalam, sangat tinggi keilmuannya, bahkan dikatakan nomor dua setelah Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi rahimahullah ta'ala. Dan demikian keadaannya kalau kita menyaksikan teman-teman di Koha al-Yamaniyun di Yaman pada waktu itu, demikian kenyataannya. Mereka itu tidak berani angkat kepala melihat Abdul Hasan al-Nusri. Tidak berani mengkritik yang namanya Abdul Hasan al-Nusri. Betul-betul memiliki karisma yang luar biasa. Modelnya kayak Pak D gitu kan. Luar biasa karismanya itu. Wah, dikritik, hati-hati kamu dari dia. Gitu. Nah, hadza Abdul Hasan ketika itu. Luar biasa. Dan memang dia ketika itu karena fitnah azakumullah memang menampakkan dakwah salafiyah, dakwah al-sunnah di Yaman. Apalagi dengan memang dia orangnya orator, jagoan ngomong, istri jagoan ngomong memang, pinter ngedumel. Itu memang luar biasa ketika itu. Betul-betul sosok yang sangat ditakuti oleh ahli ahwa'i wal bid'ah ketika itu. Sosok yang sangat dikagumi, penuh wibawa, karisma di hadapan ahli sunnati wal jamaah. Tetapi sesungguhnya orang ini, khana bidina azakumullah, itu bukan murid seniornya di Mubil, orang ini. Dia itu cuma datang ke Yaman pada musim-musim liburan saja. Itu cuma sekali, dua kali, nggak banyak. Paham? Nggak banyak. Tapi dikarenakan tadi itu, tahu-tahu mencuat namanya di tengah-tengah jajaran para masyayikh ini jajarannya. Bukan jajaran para thalabatul ilm, jajaran para masyayikh Yaman. Nah, dan orang ini kalau di Nahdlatul Ulama, memang orang ini dari sononya betul-betul menyimpan makar yang busuk, makar yang sajat atas dakwah salafiyah di Yaman. Ya dulunya jihad orang-orang yang begini dalam negara prinsipnya. Dan terbukti karena fitnah azzaqumullah di akhir-akhir hayatnya Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi rahimahullah, orang ini menunjukkan kelainan prinsip, bukan kelainan jiwa, kelainan prinsip. Mulai kata kusuk di kalangan para masyayikh, di kalangan talabatul ilm tentang yang namanya Abdul Hasan al-Misri tadi. Mulai Syekh Mubil bin Hadi al-Wadi rahimahullah melontarkan kalimat-kalimat yang menunjukkan beliau tidak suka dengan orang satu ini, beliau tidak riba dengan dakwah orang ini tadi. Mulai muncul omongan-omongan dari beliau rahimahullah ta'ala yang terkesan mewanti-wanti, tapi tidak sorry, katakan segatan, mewanti-wanti para ulama Yaman, para masyayikhul Yaman, mewanti-wanti salafiyin di Yaman, hati-hati dari bahaya ular berbisa ini. Tapi tidak sorry, dikarenakan ketika itu memang fitnahnya besar kalau sampai terang-terangan, karena belum banyak yang paham. Naam, kabar. Terlebih lagi karena fitnah azakumullah, tatkala yang namanya Abdul Hasan tadi mulai dia masuk dalam apa namanya jeratan-jeratan jumaiyah Darul, bukan Darul Jakarta ini sih, para cabang kecil Jakarta itu kurang gede, langsung ke pusatnya, ke pusatnya di Emirat Arab, di Emirat. Mulai kata khususnya tambah besar di kalangan para masyayikh. Wabil khusus yang banyak ketika terlantang berbicara Syekhuna Yahya Al-Hajuri radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Benar. Memang dasar penjahat. Hah? Begitu Syekh Mubazir Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala meninggal dunia. Rahimahullah wa ghafaralah. Langsung dia dengan lantang menebarkan fitnahnya di Yaman ketika itu. Dengan lantang dia mengatakan, "Dzahaba zamanul khauf." Telah hilang waktu atau masa-masa ketakutan. Bongkar rahasia. Dulu dia ternyata ketakutan, kencing-kencing di jalan ketika melihat Syekh Mubazir Hadi Al-Wadi rahimahullahu ta'ala. Nah, tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, rajulani yakhafani min rajulaini min ahli baladaini mukhtalifain aw kama qala bil ma'na. Ada dua orang yang takut kepada dua orang lain dari dua negara yang berbeda. Abul Hasan yakhafu min Mubir bin Hadi wa Ibrahim Syakrah yakhafu min Al-Albani. Abul Hasan ini takut dengan Syekh Mubir bin Hadi rahimahullah, dan Ibrahim Syakrah takut dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sehingga begitu Syekh Mubir bin Hadi meninggal dunia, langsung dengan lantang dia menyatakan, "Zahaba zamanul khauf," hilang masa ketakutan, hilang masa kekhawatiran. Langsung dengan teriak dia menyatakan, "Al-mufasalah, al-mufasalah." Ah, pisah-pisah dakwahnya, pisah-pisah. Saya mau bikin dakwah sendiri. Gitu. Nah, mulai geger di situ karena bikin azakumullah. Dakwah salafiyah di Yaman. Geger. Ya, mulai dia menebarkan teror, menebarkan fitnah. Fitnah apa? Hah? Fitnah syubhat, pinter. Agak ngelamun ya. Fitnah syubhat. Mulai dia melancarkan apa menyebarkan pemikiran-pemikiran jahatnya. Yang sesungguhnya pemikiran dia ini khana bidin hasanullah itu mengadopsi dari moyang dia, ya belum tahu moyangnya ya barusan. Mengadopsi pemikirannya Muhammad al-Maghrawi yang ada di Maghrib Maroko. Mengadopsi pemikirannya Adnan Ar-Ur. Mengadopsi berbagai macam pemikiran-pemikiran sampah orang-orang yang tadi. Nanti kemas dengan baju yang sangat indah. Bahkan dia mengadopsi pemikirannya Hasan al-Banna. Pendirinya Ikhwanul Muflisin, Sufi Hasafi kebatinan Hasan al-Banna itu. Nah, dia menyatakan, "Nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna." Ada ma'ruf innal Ikhwanul Muflisin hada. Oh, kita saling bantu membantu, saling bahu membahu dalam perkara kita sepakati. Tapi kita saling memaafkan, saya toleransi dengan mereka yang kita berselisih. Jangan berselisih, toleransi. Kalau saya berbuat kebidaan, toleransi. Ini kan istilah yang diantara kita, toleransi. Kalau saya mengadakan kita sufi, hafufi, toleransi. Tapi dikemas dengan baju yang sangat indah. Baik busuk. Ala Abul Hasan. Dia mengatakan bahwasanya siapa saja yang melihat prinsip salaf, prinsip ahlu sunnati wal jamaah, maka dia akan mendapatinya adalah manhajun afiyah tata'ul ummah wa tata'ul ahlu sunnah. Dia akan mendapati prinsip yang sangat luas, prinsip yang sangat apa namanya, fleksibel, yang bisa mencakup seluruhnya, mencakup seluruh umat, dan juga mencakup seluruh ahlu sunnah. Ya ini ganding bareng, nah, mencakup tablet, ayo gabung. Kalau mau fisin, monggo, terso. Apa pemikiran suruh dia ikut dia, pede, bareng-bareng, itu tahrir, sini, masuk. Nakoro, kalau perlu, boleh, sini, Yahud, monggo, sini, alim kullu seluruhnya. Persis seperti prinsipnya dan kanna, dikuat dengan fasih yang bagus. Enam, mulai dahsyat fitnahnya ketika dia khanam fitnah, saya terfitnah, di awal-awal fitnah itu. Ini kota Latin di Yaman. Ini setelah itu Ibn Abidin Azzaqumullah semakin jelas, semakin nampak fitnahnya Abul Hasan. Sampai pada akhirnya lah, maaf nanti dipukulkan palu, palu hukum dari para masyayikh. Jatuh dari para masyayikh hukum bahwasanya dia sekarang sebesar mubtadi'un dal, mubtadi'un dal, mubil, bendil, munharif. Tak menegaskan dengan tegas kalau masalah Rasul Abdul Jabiri atau semua Muhammad bin Hadi. Dia mengatakan hadza rasul ikhwani. Naam. Allahu musta'an. Nah, ketika itu, ketika lagi marak-maraknya fitnahnya Abdul Hasan tadi, Syekhuna Muhammad al-Imam menulis kitab ini, Al-Qaul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, menerangkan kepada kaum muslimin, kepada salafiyun di Yaman, bagaimana kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, cara-cara dalam segala fitnah yang ada, dalam ini fitnahnya Abdul Hasan dan syubhat, ada fitnah-fitnah yang lainnya, syahwat, dan bagaimana apa namanya seharusnya seorang muslim tatkala menghadapi zaman dan fitnah yang ada. Nah, walaupun beliau di akhir bukunya menyatakan bahwa beliau menulis ini bukan kemudian untuk fitnah yang tertentu. Pun dibalas bagian akhir beliau mengatakan tadi, lam aktub hadhihi risalah min ajli fitnatin muayyanah. Saya tidak menulis risalah ini untuk fitnah tertentu. Bal a'tabiru ma katabtuhu 'ilajan 'aman zamanan wa makanan li jami'il fitan wallahu al-muwaffiq. Maka saya anggap apa yang saya tulis ini sebagai obat secara umum untuk fitnah secara menyeluruh di setiap zaman, setiap tempat, untuk seluruh fitnah yang ada wallahu al-muwaffiq. Sehingga tidak pasti bukunya tidak kemudian apa namanya seperti eskan begitu selesainya fitnahnya berhadas. Tidak. Tapi buku ini semacam kaidah. Kaidah yang sangat agung, yang sangat besar, yang harus dipahami oleh kaum muslimin, wabil khusus salafiyin, tatkala mereka menghadapi fitnah-fitnah yang ada, syubhat atau syahwat, khususnya di Indonesia ini, yang menyaksikan terlalu banyak fitnah-fitnah yang ada. Naam. Kita baca. Qala rahimah, qala hafidhah Allah Ta'ala. Adapun Syekh Muhammad al-Imam, ini murid seniornya Syekh Muqbil bin Hadi, dan termasuk sejarah para masyayikh yang disebutkan namanya dalam wasiatnya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi rahimahullah. Ini Syekh Muqbil telah meninggal dunia, menulis wasiat supaya ahli Yaman apabila datang kepada mereka muskilah dakwah dan semisalnya, berkumpul di kalangan mereka ahli halli wal aqdi, bukan di atasnya Syekh Muhammad al-Imam, Syekh Muhammad Abdul Habib Sadi, Syekh Al-Hajuri, Syekh Abdul Rahman Narayil Adani, kemudian Syekh Abdul Rahman Zamari, Syekh Muhammad Al-Sawmali, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, dan yang lain-lainnya. Sebutkan namanya semua itu, di antaranya ialah Syekh Muhammad Al-Imam Ar-Raini Hazratullah Ta'ala Ra'ah, dan ma'had beliau di Yaman itu nomor dua, terbesar nomor dua setelah Dammaj. Dammaj Al-Khair, ma'had Darul Hadis yang ditangani oleh Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah, itu pusatnya. Pusat, kalau sekarang sebenarnya apa? Islamic centernya atau sunnah centernya. Ya, sunnah centernya itu Dammaj. Dari sinilah apa namanya keluar para masyayikh, para ulama Yaman, dari didikannya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah ta'ala. Dan pondok yang besar yang kedua juga dengan nama yang sama Darul Hadis itu di Ma'dar, di tempatnya Syekh Muhammad al-Imam hafizahullah ta'ala wa'ah. Dan banyak pula santri-santri baru Yaman di Dammaj itu dari murid-muridnya beliau. Nah, begitu. Ini Syekh Muhammad al-Imam, dan beliau termasuk orator dalam berbicara, pandai membawa orang. Tapi kalau berbicara, semangat, tangannya itu besar-besar begini, begitu. Soalnya kelihatan semangat begitu. Nah, dan memang orangnya kalau orang berbicara itu mantep, tep. Kalau mendengar itu kalau sudah menerangkan tentang sesuatu perkara langsung mantep, yakin saja. Tidak berubah beliau. Itu beliau. Dan beliau penampilannya penampilan seorang syekh, bah putih, kemudian dengan kut, jas panjang, setengah ketis di bawah lutut, panjang begitu dengan imamah. Tidak pernah beliau pakai peci kayak gini. Jadi kita yang berikan imamah, yang terhadikan seorang imamah. Kemudian di sini diselempangkan rica sama beliau. Ini khas. Nah, begitu. Dan kalau nggak salah, ada tongkat. Kalau saya nggak salah, lupa. Masih muda orangnya. Jadi di antara khasnya para masyarakat sebagian, masyarakat Yaman, pakai tongkat. Berjalan. Nah, ada beliau. Alhamdulillah ta'ala wa ra'ah. Naam. Qala hafizahu Allah ta'ala. Dan langsung di halaman yang ke-6. Al-iqbalu ala ibadatillah kafilun bin najat minal fitan. Sibuk beribadah kepada Allah adalah jaminan keselamatan dari segenap fitnah. Ini judul babnya. Di sini beliau menerangkan kepada fitnah azakumullah upaya untuk menyelamatkan diri dari seluruh fitnah. Allah Akbar. Baik fitnah itu syubhat atau syahwat. Di antara upaya untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita ialah dengan cara kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi waktu-waktu kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah kepada fitnah azakumullah sebagaimana yang antum maklumi definisinya. Definisi yang paling bagus, definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah ialah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah taala wa yarda min al-aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Ibadah ialah sebuah nama yang mencakup